بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil bahwasanya orang-orang musyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka menyerahkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan dua tujuan utama, yaitu ridha nabil qurba wasyafa'ah, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan sembahan selain Allah itu, dan yang kedua untuk bisa memberikan syafaat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua tujuan utama. Adapun untuk mendekatkan diri, maka itu jelas, karena sembahan-sembahan tadi mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah, karena mereka beranggapan bahwasanya diri-diri mereka itu adalah orang-orang yang kotor, yang berdosa, sehingga tidak pantas untuk langsung meminta atau langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan beribadah kepada selain Allah tersebut, mereka bisa menjadi dekat disebabkan sesembahan tadi. Baik, adapun syafaat khawarifillah, permasalahan ini memang banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak paham dengan hakikat syafaat itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya insyaallah, yang semoga dengan penjelasan ini semakin jelas bagi kita tentang hakikat dari syafaat dan hakikat dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan syafaat sebagai alasan. Baik, syafaat dari kata syafa' yang maknanya adalah genap. Kenapa hal ini disebut syafa'ah yang maknanya genap? Insyaallah akan semakin jelas jika kita membahas tentang rukun-rukun penyusun syafa'ah tersebut. Akan tapi sebelumnya, kita hendaknya mengetahui makna syafa'ah secara syar'i dulu. Syafa'ah secara syar'i adalah at-tawassul lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madharatin. Ini pengertian yang disampaikan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawlul Muhyir. At-tawassul lil ghair, yaitu bertawassul, menjadikan sesuatu sebagai perantara kepada sesuatu yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan manfaat atau mencegah mudharat. Jadi dia menjadikan sesuatu hal sebagai perantara dalam usaha untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudharat. Inilah syafaat secara syar'i. Dan rukun syafaat itu ada empat. Mana rukun di sini adalah unsur-unsur penyusun syafaat. Yang pertama adalah at-talab, yang permintaan. Bentuk permintaan ini tentunya adalah permintaan untuk diberi manfaat atau dicegah darinya mudharat. Yang kedua al-masyfu' lahu. Ini istilah-istilah ini hendaknya dipahami, karena dengan memahami istilah-istilah ini yang merupakan unsur-unsur penyusun syafa'ah, akan jelas cerita nanti. Kerancuan yang timbul dalam pembahasan syafaat sehingga kebanyakan kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan dengan sebab salah dalam memahami syafaat ini. Tadi pertama at-talab, yang kedua al-masyfa' lahu, yaitu seseorang yang menginginkan kebaikan tadi. Dan yang ketiga al-masyfa' ilaih, yaitu zat yang mempunyai kekuasaan untuk memberi manfaat atau untuk mengangkat kemadharatan. Dan yang terakhir asy-syafi', dialah yang merupakan perantara antara al-masyfa' lahu dan al-masyfa' ilaih. Paham empat unsur penyusun syafa'ah ini. Yang pertama adalah permintaan itu sendiri, yang berupa keinginan untuk mendapatkan kebaikan atau untuk ditolak atau diangkat darinya kemadharatan. Yang kedua al-masyfa' lahu, yaitu orang yang menginginkan syafaat. Yang meminta syafaat ini namanya al-masyfa' lahu. Dan al-masyfa' ilaih, yaitu zat yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan manfaat atau menolak serta mengangkat kemadharatan. Dan yang keempat adalah asy-syafi', dialah yang menjadi wasithah, perantara antara al-masyfa' lahu dan al-masyfa' ilaih. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya al-masyfa' lahu, yaitu orang yang meminta syafaat ini, yang menginginkan kebaikan itu, dia apa? Ketika meminta kebaikan, yaitu at-talab, kepada al-masyfa' ilaih, dia membutuhkan apa? Wasithah, yaitu asy-syafi'. Sehingga dalam meminta, dia tidak sendiri. Ya, akhirnya dia menjadi syafa'. Ya, dia dan si pemberi syafaat. Dari sinilah diketahui makna asy-syafa', yaitu makna menjadi genap. Yang awalnya dia meminta seorang diri, ya, meminta seorang diri saja kepada zat yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan manfaat atau menolak mudharat, kemudian dengan wasithah ini akhirnya dia menjadi apa? Dua, menjadi genap. Paham ini? Baik. Paham belum empat penyusun syafaat ini? Apa, coba sebutkan Fauzan, apa itu talab? Perkara yang diminta, ya. Kemudian nah, nah, ini empat unsur. Baik. Dan al-masyfa' lahu berarti adalah kita ini, yaitu manusia secara umum. Dan al-masyfa' ilaih, yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan manfaat atau mengangkat mudharat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang pada suatu hal yang di situ makhluk mempunyai kemampuan, maka di situ bisa juga makhluk. Jadi ada dua kemungkinan, Allah atau makhluk. Akan tapi untuk Allah adalah dia mempunyai kekuasaan secara mutlak, adapun makhluk insyaallah nanti pada beberapa hal dia diperbolehkan. Dan pada beberapa hal yang demikian itu merupakan kesyirikan. Baik. Adapun jika masyfa' ilaihinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak akan mungkin bisa kecuali dengan tiga syarat. Syafa'ah, ketika yang dimaksud al-masyfa' ilaih dalam syafaat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak bisa kecuali dengan tiga syarat. Dan inilah yang dimaksud dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang tauhid dengan syarat-syarat syafaat. Syarat-syarat diterimanya syafaat itu ada tiga. Yang pertama, al-idhnu minallahi subhanahu wa ta'ala. Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ar-ridha 'anisy-syafi'. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala terhadap si pemberi syafaat. Ar-ridha 'anil-masyfu', yakni ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang meminta syafaat. Ini tiga hal yang merupakan syarat diterimanya syafaat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Surat apa ini? Anak-anak, surat apa Muhammad? An-Najm, ahsantum. Wa kam min malakin fis samawati, berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun, illa min ba'di ayyadana Allah, kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya, liman yasha wa yarda, bagi orang-orang yang dia inginkan dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Jadi dalam ayat An-Najm ini ya, ada penyebutan dua syarat utama, yaitu izin Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Dan keridhaan ini mencakup dua sisi, yaitu bagi si pemberi syafaat dan juga bagi siapa yang meminta syafaat. Tayyib. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ رَتَضَى. Dan mereka itu tidaklah akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala meridai kepada suatu kaum kecuali ketika mereka itu ahlul tauhid. Sebab mereka-mereka yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan meridai mereka. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bagaimana dia meridainya? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik. Dari sini jelas bahwasanya syafaat tidak akan bisa didapat kecuali jika terkumpul padanya tiga perkara ini. Izin dari Allah, kemudian ridha Allah baik kepada si pemberi syafaat maupun kepada yang meminta syafaat. Dan ini adalah syarat asal. Di sana ada beberapa syafaat yang keluar dari syarat ini. Hendaknya kita perhatikan, yaitu syafaat Rasulullah SAW kepada ahlil mauqif, kepada semua manusia yang ada di mauqif. Karena saat itu ketika manusia sudah dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar, di situ berkumpul orang-orang kafir, orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada mereka sehingga disegerakan hisab. Bukan berarti di sini Allah Subhanahu wa ta'ala meridai semua ahli mauqif, tidak. Karena di sana ada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini termasuk yang keluar dari persyaratan. Kemudian syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah mati dalam keadaan kafir. Kan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Apakah Abu Thalib mendapatkan manfaat darimu ketika dulunya dia itu sudah menolongmu, membelamu di awal-awal dakwah Islam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Na'am, kalau la ana lakana fi tarkil asfali minan nar." Ya, dia mendapatkan manfaat. Kalaulah bukan karena sebabku, maka dia akan berada di kerak paling dalam, kerak paling bawah dari neraka. Kan tapi ya, dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asalnya seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala ringankan sehingga diletakkan di bagian paling ringannya di dari neraka. Sehingga dalam hadis yang lain, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Baik. Ini dua ya, perkara yang keluar dari keumuman persyaratan syafaat. Ya. Kenapa? Karena pada kedua hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada siapa? Kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ada di maukif. Demikian pula Allah tidak ridha kepada siapa? Kepada Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Tetapi pada kedua syafaat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memuliakan nabinya, menunjukkan ya, atas kemuliaan nabinya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari sini kita ketahui jika semuanya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala izin kemudian keridaannya, tidak akan mungkin bisa syafaat ini didapat kecuali dengan izin dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada si pemberi syafaat dan yang disyafaati. Maka hendaknya kita yang kita usahakan agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kelak adalah dengan apa? Dengan menempuh jalan ini. Izin dari Allah berarti kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri tidak akan mampu untuk memilih ya, orang per orang dari umatnya tanpa mendapatkan izin dari Allah. Dan Nabi sendiri tidak akan mampu memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridainya kecuali pada syafaat yang telah ada darinya ini, yaitu syafaat beliau kepada Abu Thalib. Jadi berarti seorang harus menempuh bagaimana biar Allah Subhanahu wa taala meridainya dan biar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat. Bukan terus kemudian meminta-mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang macam-macam syafaat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula bagi selainnya. Karena di sana ada syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad dan ada syafaat yang umum yang mencakup malaikat, mencakup para nabinya, mencakup orang-orang mukmin. Bahkan seorang anak bisa nantinya memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kan tapi tentunya harus memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan tadi. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.